Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kehidupan terbaik kami dapatkan dengan sabar. Jika sabar itu ada pada seseorang, pasti ia tergolong orang dermawan. Dinukil dari kitab Adatus Sabirin wa Zakiratus Syakirin, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.